Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar yang budiman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang menyombongkan diri, takabur, sewenang-wenang, zalim, kafir, syirik dan munafik di muka bumi. Lalu mereka mati bersama dengan perbuatan mereka tersebut. Dalam ayat 91 dari surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus diri dengan emas tersebut. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah pendengar, mari kita renungkan berbagai macam azab di dalam neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghuninya. Siksa yang pertama adalah siksaan api neraka yang paling ringan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenis siksaan neraka yang tingkatannya paling ringan adalah seseorang yang berjalan di atas bara api sehingga otaknya mendidih seperti mendidihnya air dalam periuk atau tempayan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah siksaan bagi Abu Thalib, yaitu kedua kakinya akan dipakaikan sandal, sandal dari api neraka, hingga mendidihlah otaknya. Kemudian pendengar, yang kedua, yaitu diseretnya wajah penghuni neraka. Mengenai hal tersebut Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Selanjutnya pendengar, yang ketiga adalah wajah para penghuni neraka akan menjadi hitam dan cacat. Dalam surat Yunus ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah Ta'ala, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan di ayat yang lain, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Pendengar, lalu yang keempat adalah wajah penghuni neraka akan dibolak-balikan ke atas api. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Lalu yang kelima, setiap kulit mereka hangus karena terbakar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan kulit yang baru, dan begitulah seterusnya. Nah pendengar, dalam hal ini Allah Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-56. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang keenam, pendengar. Kepala mereka akan disiram dengan air panas yang melelehkan otak, isi perut, dan kulit mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj, ayat 19-21. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkanlah segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Lalu sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya air yang sangat mendidih akan dituangkan di atas kepala mereka, lalu masuk ke dalam tempurung kepala sampai ke perutnya. Maka terpotonglah segala isi perutnya hingga keluar ke arah kaki, sedang ia dalam keadaan meleleh, lalu dikembalikan seperti semula. Selanjutnya yang ketujuh, pendengar. Azab bagi orang yang bunuh diri, maka sebagaimana keadaan saat ia bunuh diri. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bunuh diri dengan besi atau benda tajam, kelak besi tersebut akan berada di tangannya dan ia akan menikamkannya ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya. Orang yang bunuh diri dengan racun, di neraka nanti racunnya berada di tangannya dan ia akan meminum racun tersebut untuk selama-lamanya. Orang yang menjatuhkan dirinya dari tebing gunung lalu mati, maka ia akan menjatuhkan dirinya untuk selama-lamanya di akhirat kelak. Kemudian yang kedelapan dari macam-macam azab neraka adalah terburainya isi perut. Pendengar, Usama bin Zaid radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke neraka hingga isi perutnya terburai. Lalu ia berjalan keliling dengan isi perut tersebut sebagaimana keledai yang berkeliling di sekitar tambatannya. Penduduk neraka pun berkumpul di sekelilingnya seraya bertanya, wahai fulan, mengapa engkau? Ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kami berbuat baik dan mencegah kami berbuat mungkar? Orang itu menjawab, benar, dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku dahulu juga mencegah kalian berbuat mungkar, tapi aku sendiri justru mengerjakannya. Selanjutnya yang kesembilan, pendengar, tidak pernah mati selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 17, diminumnya air nanah itu dan ia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi ia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dan yang kesepuluh, pendengar, siksaannya tidak pernah diringankan. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'min ayat 49-50 yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Rabb kalian supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dengan membawa keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kalian, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Demikianlah pendengar, di antara macam-macam siksa neraka yang sangat mengerikan dan sulit untuk kita bayangkan, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari berbagai azab yang pedih di neraka dan memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan serta kenikmatan surga. Amin. Wallahu a'lam. Wasallu fi adabi ya Rabbi Rabbani. Wasallu fi adabi.